نعم بسم الله الرحمن الرحيم نواصل من يقرأ لنا مثال ثالث الآن نعم فليقرأ قارئنا اليوم تفضل مثال ثالث وردت أحاديث متعددة لكن ليست في البخاري ومسلم في النهي عن لبس الذهب المحلق مثل الخاتم والسوار ونحوه مثل الخاتم والسوار نعم والسوار ونحوه طيب contoh yang ketiga telah datang hadis-hadis sekian hadis ya beberapa hadis bukan hanya satu baik tetapi lakin laysat fil Bukhari Muslim tetapi hadis-hadis itu bukan dalam sahih al-Bukhari dan sahih Muslim fi nahyi an lubsid dhahabil muhallaqi tentang larangan memakai emas, yakni perhiasan emas yang melingkar. Perhiasan emas yang melingkar itu seperti apa? Cincin, gelang, kalung, anting-anting yang ya, melingkar ya. Mithlil khatami wassiwari wa nahwihi. Seperti ya, cincin, gelang, siwar itu gelang ya. Wanahwi dan semisalnya. Di hasyiah biraqm wahid sebutkan akhrajahu an-Nasa'i dikeluarkan An-Nasa'i wa sahih al-'Alam al-Albani dan dinilai sahih oleh al-'Alam al-Albani fi sahih wa dha'if sunan An-Nasa'i dan ma'ruf madhhab al-Albani madhhab fiqh al-Albani rahimahullah dalam hal ini melarang emas melingkar melarang perhiasan emas melingkar bagi wanita. Naam. Tayyib. Wa waradat وردت أحاديث أخرى في الصحيحين وغيرهما تدل على جواز لبس الذهب المحلق مثل ما في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يتصدقن فجعلنا يلقين خوال فجعلنا يلقين خواتيمهن وفروسهن يلقين خواتيمهن خواتيمهن وفروسهن في ثوب بلال رضي الله عنه طيب dan sebaliknya telah datang pula hadis-hadis lain dalam as-sahihain dalam sahih Bukhari dan Muslim wa ghairihima dan selain sahih al-Bukhari dan Muslim tadullu ala jawazi lubsid dhabil muhallaqi yang menunjukkan bolehnya memakai perhiasan emas yang melingkar, yang bentuknya melingkar, modelnya melingkar. Mithlu ma fi hadis Jabir radhiyallahu anhu. Seperti hadis apa yang ada pada hadis Jabir, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara an-nisaa yatasaddaqna. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kaum wanita ya, sahabiat untuk bersedekah. Naam, faja'alna yulqina khawatimahunna. Maka mereka melemparkan cincin-cincinnya mereka kenakan. Wa khurusahunna dan anting-anting yang mereka kenakan. Fi thawbi Bilal radhiyallahu anhu pada pakaian Bilal. Ini munasabahnya pada khutbah Id. Setelah Nabi SAW menyampaikan khutbah ya, di hadapan ar-rijal kemudian mendatangi saf. Kaum wanita memberikan khutbah khusus dan motivasi mereka untuk bersedekah didampingi oleh Bilal. Maka mereka pun melemparkan cincin-cincin emas dan anting-anting emas yang mereka gunakan. Ditampung di pakaiannya Bilal. Nah, hadis ini dihasil disebutkan dalam Sahih Bukhari. Thumma, kemudian hadis yang lain. Thumma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a rajulan alladhi alaihi khatamul dhahabi akhudahu wa rama bihi. وقَالَ يُعْبَدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَيُلْقِيهَا فِي يَدِهِ. طيب. Kemudian sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a ar-rajul alladhi 'alaihi khatamul dhahab. Kemudian sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ya pernah melihat orang pria alladhi 'alaihi khatamul dhahab yang mengenakan cincin emas. Ya akhadahu wa ramabi. Ya, dia mengambilnya dan melemparkannya wa qala dan Nabi bersabda ya'madu ahadukum ila jamratin minan nar. Ya, salah seorang dari kalian sengaja ya sengaja untuk menuju bara api ya di neraka. Ya, fayulqiha kemudian dia mengambil bara api itu ya dan dia letakkan fi yadihi, bara api itu dia letakkan di tangannya. Artinya cincin emas yang dia pakai itu kan emas hanya dibolehkan bagi kaum wanita, terlarang bagi ya lelaki. Ya. Maka itu bagaikan dia mengambil bara api yang dia pakai di tangannya. Nah. Baik. Ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Baik. Penjelasannya فمن العلماء من قال إن النهي عن الذهب المحلق حجة يعمل بها. Sebagian ulama berpendapat bahwa larangan mengenakan emas ya melingkar adalah hujjah yang diamalkan. Ya, yang diamalkan sehingga tidak boleh baik laki-laki maupun wanita, yakni kaum wanita boleh memakai perhiasan emas, laki-laki mutlak tidak boleh memakai perhiasan emas laki-laki. Bolehnya perak. Ya kan? Nah. Tayyib. Perak yakni cincin perak atau cincin besi dan sebagainya. Al-Albani juga juga tidak membolehkan cincin besi. Nah, sebagaimana di sini beliau tidak membolehkan emas melingkar bagi wanita. Jadi adapun kaum wanita emas boleh tapi yang melingkar tidak boleh. Yang boleh yang tidak melingkar. Nah, ini menurut pendapat ini. Tayyib. Wa minhum ijtihad beliau rahimahullah, mujtahid. Wa minhum man qala innan nahya 'an lubsil dhahabil muhallaqi syadzun la yu'malu bihi. Tayyib, ikra. Li'annahu yukhalifu ma sabata fi sahihain wa ghairihima. من جواز لبس الذهب المحلق وهذا هو الذي سلكه شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز ومن من قال diantara ulama yang berbeda dan ini mazhab jumhur mayoritas ulama inna nahya an lubs adh-dhahab al-muhallaq syadz ya bahwa larangan ya mengenakan emas melingkar ya adalah syad ganjil keliru la yu'malu bi tidak diamalkan. Yani jumhur ulama secara fikih jumhur ulama membolehkan. Tamam? Membolehkan. Jadi yang berpegang dengan pendapat yang pertama itu hanya sebagian kecil ulama. Nah, mayoritas ulama mengatakan boleh. Baik. Hujahnya di sini bahwa hadis yang datang melarang tentang pemakaian emas melingkar, hadis yang syadz yang keliru periwayatan ganjil ya li'annahu yukhalifu ma thabata fi sahihain wa ghairihima karena menyelisihi ya apa yang telah tetap dalam sahih Bukhari dan Muslim dan selain sahih Bukhari dan Muslim min jawazi lubsi adh-dhahab al-muhallaqi tentang bolehnya memakai emas melingkar. Na'am. Wa hadha huwa alladhi salakahu Syekhuna Abdul Aziz Ibnu Abdullah bin Baz, inilah yang ditempuh oleh Syekh kami Abdul Aziz bin Baz, Syekh bin Baz. Nah, itu Syekh salah satu Syekhnya Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah. Baik. Wa minhum man qala innal ahadits al-waridata fi an-nahyi fi awwal al-amri hina kana an-nasu fi dhaiqin wa fi shiddatin. ثم بعد ذلك رخص فيه wa innama darabtu hadhihi al-amthilah. Baik. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis-hadis innal ahadits al-waridata fi an-nahi, hadis-hadis yang datang tentang larangan memakai perhiasan emas melingkar ya bagi kaum wanita fi awalil amr, itu di awal-awal Islam. Hina kana an-nasu fi dhiqin wa fi shiddah, ketika kaum muslimin masih dalam kondisi sempit perekonomian mereka, wa fi shiddah, dan masih dalam kesulitan perekonomian ya. Thumma ba'da dhalika rukhsah fi, kemudian setelah itu ada rukhsah ya, membolehkan hal itu. Nah, artinya begini, intinya maksud ana tadi dari segi fikih ya, jumhur mayoritas ulama membolehkan. Adapun mereka jumhur ini yang membolehkan, bagaimana alasan mereka? Bagaimana mereka menjawab hadis yang melarang tersebut? Di sini ada dua pendapat di kalangan mereka. Yang pertama yang dipilih oleh Syekh bin Baz yang dinukil oleh muridnya Ibnu Utsaimin rahimahullah, yaitu memperlakukan kaidah mustalah hadis. Yaitu apa yang kita pelajari sekarang, bahwa hadis itu difonis syad, karena hadis yang jelas adalah sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim jelas menunjukkan boleh. Para wanita sahabiat mereka melepas cincin-cincin yang mereka pakai ketika itu disedekahkan di pakaiannya Bilal, juga anting-anting mereka ini ya, khurus itu artinya anting-anting yang melingkar, itu khurus artinya anting-anting yang melingkar, dilepas dan diletakkan di pakaiannya Bilal, menunjukkan mereka memakainya, menunjukkan boleh kan. Nah, dan ini dalam hadis-hadis tentang ini dalam Sahih Bukhari Muslim jelas-jelas sahih, sedangkan yang melarang itu di luar Sahih Al-Bukhari dan Muslim, maka itu dianggap apa? Syad. Ini dibilang Syekh bin Baz. Ulama yang lain yang tergabung dalam jumhur yang membolehkan, pandangannya mengatakan hadis yang melarang itu tidak difonis syad, tapi dianggap bahwa itu dulu awal-awal Islam. Nah, karena masih sempit perekonomian ketika itu. Nah, setelah perekonomian meningkat kaum muslimin ya, sudah mulai lapang, maka mereka diberi kelonggaran untuk mengenakan. Difahami ini? Baik. Kata Syekh, wa innama darabtu hadhihi al-amthilata ath-thalathata lil-isyarati ila anna syudhudha la yushtaratu an yakuna fi hadithin wahidin, bal qad yakunu fi wahidin aw fi ithnaini aw aktsara. Nah, Syekh menjelaskan bahwa kenapa beliau menyebutkan tiga contoh ini, ya, hanyalah sesungguhnya saya menyebutkan tiga contoh ini untuk mengisyaratkan bahwa syudud tidak dipersyaratkan harus dalam satu hadis dengan dua riwayat yang berbeda, bahkan yakunu fi wahid, bahkan itu boleh bisa terjadi dalam satu hadis yang sama dengan riwayat yang berbeda, atau fitnanya, atau dua hadis ya, atau bahkan lebih. Nah, idan arafna ma huwa syadz wa ma huwa alladhi yuqabiluhu wa hunaka mukhalifatun ukhra wa hunaka mukhalafatun ukhra lam yadhkurha al muallif wa hiya idza kana al mukhalifu ghayra thiqatin fa inna hadithahu yusamma munkaran. Baik, idan arafna ma huwa syad. Jika demikian kita telah mengetahui apa itu syad. Wa ma huwa alladhi qabilu, dan apa yang merupakan kebalikannya. Apa kebalikannya syad? Asyad ini yang dhaif, kemudian yang sahih. Muqabil disebut apa? Al-mahfuz. Jadi asyad wal mahfuz. Kemudian ada syekh, wahunaka mukhalafatun ukhra, disana ada penyelisian yang lain, lam yadhkurha al-muallifu, tidak disebutkan oleh al-muallif al-baikuni, wahiyya, yaitu idha kana al-mukhalifu ghayra thiqatin, yaitu apabila rawi yang menyelisihi pada perhatian hadis itu ghairu thiqah, rawi yang tidak thiqah. Ya, fa inna rawi yang tidak thiqah hadisnya dhaif kan? Ya, lemah. Ya, ini tidak bisa disahihkan atau dihasankan. Nah, fa inna hadithahu, maka hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang tidak thiqah ini tadi yang menyelisihi riwayat yang lebih kuat, yusamma mungkaran, disebut mungkar. Wal mungkaru huwa ma khalafa fihi ad-dha'ifu as-siqata wa huwa aswa'u min asy-syadz, طيب. المنكر definisinya kata Syekh, ma khalafa fihi ad-dha'ifu as-siqatah. Hadis yang padanya seorang rawi dhaif menyelisih riwayat rawi yang thiqah. Bandingkan dengan syadz, asy-syadz apa? Ma khalafa fihi ath-thiqatu. Yang menyelisih pada hadis yang syadz adalah rawi yang thiqah. Dia sebenarnya thiqah. Tetapi kenapa syadz dan tidak diterima riwayatnya, salah riwayatnya? Karena dia menyelisihi man huwa arjahu min, yang lebih kuat tingkat kethikuhannya. Arjahu minhu adadan, dari segi jumlah lebih banyak yang dia selisihi. Au adalatan, atau dari segi adalahnya. Au dobton, ya, atau dobatnya. Kethikuhannya lebih, yang dia selisihi lebih kuat. Adapun ini, makhulafa fihi dhaif. Hah? Jadi yang sana yang syad, thiqah lawan thiqah. Iya kan? Tapi yang dia selisihi lebih kuat daripada dia karena jumlahnya lebih banyak. Adalahnya lebih kuat, dobatnya lebih. Adapun ini memang dhaif melawan thiqah. Yang menyelisih adalah dhaif, menyelisih thiqah. Wa huwa aswa'u min asy-syad, dan ini lebih buruk daripada syad. Ya. Karena al-munkar al-mukhalafatu ma'a dha'f, karena al-munkar adalah penyelisihan bersama kedhaifan. Karena riwayat rawi yang dhaif tanpa penyelisihan, tanpa menyelisihi dia, maka itu sudah difonis apa hadisnya? Dhaif. Karena dia tidak thiqah, hadisnya dhaif, tidak memenuhi 5 syarat hadis sahih atau hasan. Yani jelas ini? Naam. Bersama dengan itu menyelisihi lagi, tambah parah kan? Nah, itu maksudnya. Karena al-munkar al-mukhalafatu ma'ad-dha'f, wasy-syadz al-mukhalafatu fihi ma'ath-thiqah. Sedangkan asy-syadz penyelisihan, ya, bersama ketikuhan rawi. Ya, artinya seandainya dia tidak menyelisihi maka hadisnya diterima karena thiqah dia. Hanya saja di sini menyelisihi sehingga tidak diterima. Na'am. Nukammil. ما تبقى قليل يعني أو يقابل المنكر جندي ويقابل المنكر المعروفة إذا ويقابل المنكر طيب ويقابل المنكر المعروفة إذا فهي أربعة أقسام ويقابل cocoknya apa ni wa yuqabilul munkaral ma'rufu. Baik. Bisa dibolak-balik ya. Wa yuqabilul munkaru al ma'rufa. Tapi kita sedang berbicara apa muqabilnya al munkar. Kita sedang bahas al munkar. Apa muqabilnya? Asyad muqabilnya al mahfud. Al munkar apa muqabilnya? Al ma'ruf. Yani wa yuqabilul munkaru al ma'rufu. Itu maksudnya Syekh. Nah. الأول المحفوظ، الثاني الشاذ، الثالث المنكر، الرابع المعروف. نعم، إذن فهي أربعة أقسام، يا. Demikian ada empat macam المحفوظ، الشاذ، ini pasangannya المحفوظ dan الشاذ. Pasangan yang kedua المنكر، المعروف. نعم. فالشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه. نعم. Marwah thiqatu mukhalifan liman huwa arjahu min, dihafalkan ya. Kalau dilanjutkan lengkapnya apa? Liman hu arjahu minhu adadan au adalatan au dhabta. Tayyib. Wal munkaru. Wal munkaru huwa ma rawahu dhaifu mukhalifan lisiqati. Sifatu. Tayyib. Lanjut. Wal mahfudhu. Wal mahfudhu huwa ma rawahu arjahu mukhalifan lisiqatin dunahu. Wahu muqabilun lisyadzi. Nah, wal mahfudh. Yaitu ma rawahu arjahu. Yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih kuat. Mukhalifan menyelisihi riwayat siqah. Seorang tiko yang duna, yang lebih rendah. Ya. Tingkat kekuatannya daripada dia. Tamam? Baik dari sisi jumlah atau adalah atau dobat. Wahuwa muqabirun lishad. Dan ini ya yang berhadapan dengan asyad. Ha. Wal ma'rufu. Wal ma'rufu huwa marwahu siqatu mukhalifan lidu'ifi. Wal ma'ruf huwa marwahu siqatu mukhalifan lidu'if. Diriwayatkan oleh teman siqah menyisihi ad-du'if. Hada muqabirun li al-munkar. Ini yang berkata al-munkar. Tamam? Baik. Ada pun setelahnya tentang maklub. Terkait dengan bait setelahnya. Itu kita lanjutkan nanti. Barakallahu. Fadlul jazakumullah. Alhamdulillah.